Jikala le pongpo merbuah sinang kabari, jikala le pong pong oe merbuah sinang kabari le oe si muda lagi dari endah pong kabari. Jikala le pong pong oe merbuah sinang kabari le oe si muda bagian dari endah pong kabari. Melamo jitu kene turang melamo jitu dari yeah.